الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قال الإمام سعد رحمه الله: Ashabul Aikah, wa haula hum qaumi Syuaib. Ashabul Aikah yang dimaksud di sini mereka adalah kaumnya Nabi Syuaib. Na'adahum Allah wa adhafahum ala al-Aikah. Allah sifati mereka dengan julukan sifat al-Aikah. Wawal bustana kathir nasjar, itu kebun yang subur, yang banyak pepohonan. Lidhgar ni'matahu alaihim wa annahum maqamu biha, agar mereka mengingat nikmat Allah atas mereka. Wanahum maqamu biha, dan mereka tidak menegakkan bersyukur, tidak bersyukur atasnya. Bal ja'ahum nabiyuhum Syu'aib fada'ahum ila tauhid wa tarki dhulmi an-nas fil makayil wal mawazin wa 'alajahum 'ala dhalika ashaddul mu'alajah. Bahkan ketika Nabiullah Syu'aib datang kepada mereka dan mengajak kepada tauhid dan meninggalkan kezaliman, termasuk harus meninggalkan kezaliman kepada manusia di dalam timbangan takaran, nah ini dia ciri khasnya. Kira apa? Ashabul Aikah, curang dalam timbangan takaran, apa lagi? Ah, ini hubungan dengan apa? Perdagangan, jual beli, tijarah duniawiyah, fulus, ya. Berarti ini kalau ini biasanya di mana? Di kebun, di pasar. Kalau di kebun apa? Buah-buahan, hasil bumi, biji-bijian. Apa kecurangannya kalau di misalkan di panen? Biasanya apa? Beras bagus dicampur dengan beras yang jelek. Padi bagus dicampur dengan padi yang jelek. Diaduk. Paham gak? Dan ini terjadi pada sapi. Sapi sesembelihan hewan kurban. Supaya berat timbangannya. Kalau belinya ditimbang, paham gak? Jadi sebelum dijual dia dikasih minum, kasih full, ya, seharian minum. Ya berat 5 kilo aja berarti kan? Apa? Berat 5 kilo saja berarti apa? Hah? Udah berapa? Kalau taruh 1 kilonya 100 ribu. Kalau 5 kilo 500 ribu. Nah, kalau 1 juta, ya kalau 10 kilo ya. Nah, itu baru 1 ekor. Kalau 10 ekor, kalau 20 ekor. Demikian pula biji-bijian. Biji yang rusak, dicampur biji dengan yang bagus. Ini apa? Ya? Apa? Ini curang dalam timbangan, curang. Lah ini terjadi pada siapa? Ashabul Aikah, kaumnya Nabi Syu'aib. Wa'alajum ala dhal ashadul ma'alajah fastamaru ala zulmi fi haqqil khaliq wa fi haqqil khalq. Nah, tambah mereka tidak mau menyembah kepada Allah, itu yang paling utama, dan menzalimi sesama makhluk di dalam timbangan, curang dalam takaran, curang ya, ya tadi dalam takaran dicampur dengan barangnya, walaupun gak dikurangi, tapi apa kualitas barangnya apa campur, dioplos, dioplos barang yang jelek. Iya. Nah, ini terhadap Allah mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Terhadap makhluk menzalimi makhluk. Walihada wasafahumuna bidzalim. Oleh karena itu mereka disifati, dijuluki dengan kedzaliman. Fantaqamna minhum. Maka kami murka kepada mereka. Ya, fa akhadahum azab yawm adh-dhillah innahu kana azaban yawman 'azim. Maka kami siksa mereka, kami azab mereka. Yawm adh-dhillah, ketika hari yang mana awan gelap gulita. Innahu kana azab yawman azim. Sungguh yang demikian itu adalah hari di mana azab yang sangat besar. Wa innahuma wa innahuma taib. Apa disitu? Wa innahuma taib musanna. Di sini kembali kepada innahuma, humanya kembali kepada diyar qomlut, qomilut, rumahnya. Washabul Aikah. Nah, rumah dan penduduknya labi imam mubin, labi tariqin wadih yamurru bihim musafirun kul waqt. Ada tandanya, jalan ke mereka, ke tempat mereka itu ada tariq wadih, ada jalan yang jelas. Orang yang musafir bisa melihat. Fayubayyin min atharim ma wa musyahidullah bil absar, yang bisa dilihat oleh mata kepala. Fayatibur bidharikul albab, sehingga orang-orang yang mau berpikir bisa mengambil pelajaran dari situ. Ini sama seperti kemarin kisahnya siapa? Nabi kaumnya Nabi Lut dan Ashabul Aikah. Ashabul Aikah men Nabi Qom, Nabi Syu'aib. Itu ada jalan ke sananya. Dan yamurru bihimul musafirun, orang-orang musafir bisa melihat. Maksudnya apa? Mengambil ibroh, pelajaran. Ya, bukan selfie-selfie, tidak, tapi ya mengambil pelajaran dari mereka, agar kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kecurangan-kecurangan yang mungkin ya tanpa disadari atau sadar. Wallahu a'lam.